kita wayang bareng-bareng lagi. Satu malam aku spesial buat semuanya. Bareng-bareng nyebarnya. Thank you. you. Kembali ayah. Wow, subhanallah. Sudah cantik, lincah, suaranya merdu lagi.